بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله بارك الله فيكم kita lanjutkan dari pembahasan syarah Lum'at al-I'tiqad al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimallahu taala. Dikatakan oleh pencetak tahrirul qaul fi an-nusus min haits al-wuduh wal iskal. Qur'an sudah kita baca ini. Ya. Baik. Pokodin kosamat. Ya, seperti itu. Yang sebelumnya disebutkan bahwasanya nusus sifat nas ataupun dalil sifat di dalam Al-Quran dan juga Sunnah terbagi menjadi dua, kata Syekh, yaitu wadihun jadi, yang jelas, gamblang, terang maknanya, diketahui oleh seluruh manusia, dan juga ada yang muskilun khafi, samar dan tidak diketahui maknanya. Maka dalam hal ini kata Syekh rahimallahu taala, wa qad inqasamat turukun nas fi hadzal mushkil ila tariqain, dan sungguh manusia atau sungguh terbagi jalan-jalan manusia, cara-cara manusia, metode-metode manusia di dalam perkara yang muskil, di dalam perkara-perkara yang tidak diketahui maknanya tentang sifat-sifat Allah SWT yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, ila tariqin, kepada dua kelompok, dua jalan, dua prinsip, dua metode. At-tariqatul ula, jalan yang pertama, kelompok yang pertama dari kalangan manusia ketika menghadapi nas ataupun dalil yang dianggap belum diketahui maknanya, yaitu mereka tariqatul rasikhina fil ilmi alladzina amanu bil muhkami wal mutasyabihi, mereka-mereka jalannya ar-rasikhin, orang-orang yang mendalam ilmunya, orang-orang yang telah diberikan oleh Allah SWT kemurnian, kebersihan di dalam ilmunya, yang mereka beriman terhadap ayat-ayat Allah SWT yang muhkam, yang jelas maknanya, dan juga mutasyabih, yang dianggap belum jelas dikarenakan banyak dari penafsiran ataupun dari makna nas tersebut, dalil tersebut. Tetapi jalannya mereka, jalannya orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka mencukupkan dirinya untuk beriman tanpa membeda-bedakan tentang ayat-ayat yang muhkam dan juga ayat-ayat yang mutasyabih. Wa qalu, dikarenakan mereka mengatakan, kullum min indi rabbina, semuanya datang dari sisi Rabb kita, dari sisi Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana untuk kita membedakan ayat-ayat yang muhkam dengan yang mutasyabih, kemudian kita mengambil yang muhkam saja dengan membuang yang mutasyabih? Tentunya tidak. Ya kullu min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kita. Semuanya datang, semuanya turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewajiban kita apa? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sebagai orang-orang yang beriman, beriman terhadap seluruh apa yang ada di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, tanpa untuk dia membeda-bedakannya, memilah-milahnya. Dan ini mencakup tentunya kitab yang lainnya. Tayib, terlebih tentunya di dalam Al-Quran harus kita imani, jangan kita menolak sebagian ya, dan menerima sebagian. Maka kapanpun tatkala kita mengikuti jalannya orang-orang yang mendalam ilmunya, yang diberikan oleh Allah SWT sifat khasyah, takut dengan ilmunya, ya, dalam mengikuti jejak mereka, yaitu kita kembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, yang dianggap samar, yang dianggap belum jelas, yang dianggap belum pasti dari segi hukum, dari segi pengamalannya, dari segi penafsirannya, kita kembalikan pada ayat-ayat yang muhkam, ya, ayat-ayat yang jelas. Tayyib. Wa taraku ta'arrudha lima la yumkinuhumul wusulu ila ma'rifatihi wal ihatati bihi. Dan juga jalannya mereka orang-orang yang mendalam ilmunya, yang dengan ilmunya mereka memiliki sifat khasyah, takut pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak melampaui batasan, ya, sehingga mereka tidak menolak sebagian ayat-ayat Allah, mereka mengimani secara keseluruhan. Jalannya mereka yaitu meninggalkan ta'arud, meninggalkan pertentangan, meninggalkan sikap berbantah-bantahan, bertolak belakang terhadap perkara-perkara yang mereka tidak mungkin untuk sampai mengetahuinya dan meliputi terhadap nas tersebut. Ya. Tatkala mereka tahu dan tatkala mereka merasakan bahwasanya diri mereka tidak mungkin sampai untuk mengetahui dan meliputi, tahu dari segala sisi tentang nas tersebut, maka dia tinggalkan, tidak menceburkan diri, tidak menjatuhkan diri, tidak melemparkan diri mereka ke dalam ta'arud, yang mempertentangkan maknanya. Tatkala mereka tahu bahwasanya itu bukan bagian mereka, ya, bukan porsi mereka, mereka tinggalkan, tidak membahasnya, tidak mempertentangkannya, ya, tidak mempermasalahkannya. Cukup ketika itu apa? Amanna billah kullu min indi rabbina, semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini sebagai perkara-perkara yang tidak atau tidak mungkin dan tidak mampu seseorang untuk sampai kepadanya. Ya, sampai dalam artian apa? Mengetahui secara detail tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga cukup untuk kita beriman dan menetapkannya dengan makna yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa mereka dan orang-orang yang mengikuti jejaknya mereka meninggalkan diri untuk tidak terjatuh, mempertentangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berkenaan tentang ahkam ataupun muamalah, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang lain dari perkara-perkara yang gaib, hal itu tiada lain ta'ziman lillahi wa rasulihi, sebagai bentuk pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya. Menunjukkan mereka tahu porsi mereka, tahu kadarnya. Rahimallahu mura'an arafa qadra nafsi, Allah SWT merahmati kepada seseorang yang tahu kadar dirinya. Tidak tahu dan tidak mungkin untuk seseorang mendalami sifat kayfiyah Allah SWT, maka tinggalkan. Dan juga wa ta'adduban ma'an nususi syari'iyah, bentuk beradabnya mereka, berakhlaknya mereka terhadap nas-nas syar'i. Bahwasanya kita dibimbing untuk tidak boleh berbicara dalam perkara-perkara yang tidak ada ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti perkara-perkara yang kalian tidak ada ilmunya padanya. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Karena semua pendengaran, penglihatan dan juga hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berbicara dengan perkara-perkara yang tidak ada ilmunya. Tayyib. Dan juga yang sering kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, termasuk daripada fawahish, min akbaril fawahish, dari dosa yang sangat besar, yaitu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang tidak ada ilmunya di sisi kita. Tayyib, sehingga dengan bentuk kita beradab terhadap nas-nas syar'i cukup untuk kita beriman terhadap lafaznya dan maknanya yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa mempelajari lebih mendalam dan lebih jauh lagi tentang detailnya perkara tersebut. Tayyib. Dan ini sebagaimana yang disebutkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan 3 kali, binasalah bagi orang-orang yang apa? Mendalami perkara di luar jangkauan dia, di luar kemampuan dia, bukan porsinya. Tayyib. Maka jikalau mereka para ulama yang mendalam ilmunya, jalannya mereka seperti itu, meninggalkan diri untuk tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak ada ilmu di sisi mereka, bagaimana dengan kita? Ya. Yang keilmuan kita, kemampuan kita tentunya lebih jauh dibandingkan dengan mereka. Kemudian kita terjun, turun, menyeburkan diri untuk membahas tentang nama-nama Allah SWT, sifat-sifat Allah SWT, bagaimana tangannya, ya, bagaimana kehidupannya, seperti apa istiwanya, seperti apa turunnya Allah SWT, ya. Tentunya ini bukan jangkauan akal-akal kita, ya, bukan jangkauan akal-akal kita. Tayyib. Sehingga orang-orang yang bodoh, juhal, tidak mengerti ilmunya, terjatuh pada perkara ini, sungguh adalah perkara yang sangat besar, dosanya yang sangat besar di sisi Allah SWT. Sebagaimana mungkin ditanyakan oleh antum, ya, di antara antum ada yang bertanya, apakah ada di zaman kita sekarang ini muta'awil, mu'attil? Banyak ikhwah, ya, orang-orang yang menta'wil sifat Allah, yang menolak sifat Allah, banyak. Iya. Tayyib. Yang mengatakan tangan Allah adalah kekuasaannya, yang mengatakan turunnya Allah SWT rahmatnya ataupun malaikatnya. Iya. Tentunya antum nanti akan dapatkan orang-orang yang seperti itu. Ketika mereka berbicara dalam agama, maka mereka salah dalam menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan yang seperti itu. وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله, sehingga mereka itulah jalannya mereka, orang-orang yang mendalam ilmunya, yang mereka memiliki sifat khasyah, sifat takut dengan ilmunya, tidak berani untuk terjatuh ke dalam perkara yang tidak ada ilmunya, ya, tidak mampu untuk mengetahuinya. Allah puji mereka di dalam firman-Nya, والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Ya, dan adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman dengannya, yaitu dengan ayat-ayat Allah SWT yang muhkam ataupun yang mutasyabih. Kullu min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Ya. Apa pujian Allah SWT kepada mereka? Ar-rasikhuna fil ilmi, mendalam ilmunya. Secara zahir, kalau orang mendalam ilmunya pasti apa? Serba tahu. Ya. Tetapi Allah katakan mereka itu apa? Rasikh, kokoh dan mendalam ilmunya. Sehingga bentuk mendalam mereka ilmunya, mereka tidak berani untuk terjun dalam suatu perkara yang mereka tidak ada ilmunya, yang mereka tidak mampu untuk menjangkaunya dengan pemahaman-pemahaman mereka, dengan akal-akal mereka. Waqafa haitsu waqafa al-qaum, mereka berhenti sebagaimana para sahabat berhenti. Itu adalah bentuk mendalam ilmunya, kokoh ilmunya. Bukan berarti orang yang mendalam ilmunya bisa mengatakan Allah SWT tangannya seperti ini, seperti ini. Itu bukan, justru itu adalah orang yang dangkal ilmunya, tidak tahu bagaimana untuk dia bersikap bersama nas-nas syar'i. Ya. Atau ketika dia mengatakan tangan Allah SWT maknanya kuat, itu bukan orang yang mendalam ilmunya, tapi yang dangkal ilmunya, tidak beradab dengan nas-nas, ya, Al-Quran ataupun Sunnah. Sehingga tetap, meskipun mereka mengatakan kullu min indi rabbina, semuanya dari sisi Allah, dikatakan oleh Allah SWT ar-rasikhun, orang-orang yang kokoh, yang mendalam ilmunya, ya. Sehingga di sisi para ulama, bahkan di sisi Allah SWT yang dianggap mendalam ilmunya, mereka-mereka adalah orang-orang yang beramal dengan ilmu. Ketika Al-Quran memerintahkan seperti ini, hadis memerintahkan seperti ini, mereka ikuti, amalkan. Itu menunjukkan apa? Mendalam ilmunya, kokoh ilmunya. Antum lihat Al-Imam Malik rahimallahu ta'ala, Imam Darul Hijrah, ya, Mufti Madinah di zamannya, ketika beliau ditanya, datang sekelompok manusia menyodorkan pertanyaan dari tempat yang jauh, karena kebiasaan sampai di negeri Yaman sampai saat ini, ketika mereka punya masyakil, soal, mereka datang ke orang-orang yang dianggap mampu menjawab soal tersebut, ya. Seperti di majelis Syekh Abdul Rahman Habibullah Ta'ala, terkadang datang orang dari Sana'a atau dari Hadramaut yang harus, ya, menghabiskan perjalanan 7-8 jam, hanya datang apa? Menyodorkan pertanyaan, meminta fatwa, seperti itu. Maka demikian pula halnya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau kata para ulama tanya tentang 48 pertanyaan, ya, 48 pertanyaan yang beliau jawab apa? 16 saja. Tayyib. Beliau tidak menjawabnya dari yang 32. Wallahu alam. Ya. Sehingga kecewa orang yang bertanya ini, merasa mereka pergi jauh mendatangi majlis Imam Malik, tapi soal-soal mereka tidak dijawab. Dan mengatakan wallahu alam. Bahkan Imam Malik apa? Memerintahkan intariq. Faqul. Ya, intariq faqul li ahli baladik annal malik anna malikan la yadri. Katakan sudah ke penduduk negerimu bahwasanya Malik itu enggak tahu. Ya. Itu bentuk apa? Bentuk wara', bahkan bentuk mendalamnya ilmu Imam Malik. Tidak berani untuk mengatakan, untuk menjawab suatu perkara yang tidak ada ilmunya. Lantas dengan demikian kita memvonis, atau para ulama memvonis Imam Malik laisa bifaqih, berarti bukan faqih. Lantas dengan demikian al-Imam Malik laisa biimam, berarti bukan imam. Kenapa ditanya cuma jawab sedikit? Apakah seperti itu? Diponis beliau bukan sebagai imam, bukan sebagai fuqaha, bukan sebagai orang yang mendalam ilmunya. Ada enggak orang yang mengatakan Imam Malik bukan imam? Ya, ketika ditanya cuma jawab sedikit yang dianggap tahu saja. Yang dianggap beliau tidak tahu. Wallahu a'lam. Kalau kita mungkin apa? Oh, enggak usah manggil ustaz itu lagi, enggak bisa ditanya juga. Ya. Tapi wallahu a'lam semua jawabannya. Bahkan masya Allah, ketika Syekh Ahmad Bazmul ziarah ke Darul Hadith, ke markaznya Syekh Abdul Rahman, beliau membawakan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Termasuk seseorang berbicara tanpa ilmu, dia menjawab suatu perkara, perkaranya itu jawabannya benar, tetapi apa? Dhon saja. Termasuk seseorang berbicara tanpa ilmu, kata Syekhul Islam, ini dikirkan oleh Syekh Ahmad Bazmud, dia menjawab suatu pertanyaan, jawabannya betul, tetapi apa? Jawaban dia itu bukan karena yakin itu benar, perkiraan saja. Maka ini pun kata Syekhul Islam bahwa berbicara bukan tanpa ilmu, karena tidak didasari dengan keyakinan. Yang namanya ilmu adalah basirah wal yakin, ya, bimbingan yang yakin, bukan persangkaan. Tayyib, itu lebih berat lagi masya Allah. Mungkin kita sering terjatuh ke dalam hal itu. Ya, seperti itu menunjukkan bahwasanya mendalamnya ilmu Imam Malik. Bahkan kata para ulama, "Idza dzukira al-ulama fal maliku najmun." Jikalau disebutkan ulama, maka Malik itu bintangnya para ulama. Namanya bintang apa? Paling bercahaya. Ya, paling menonjol. Ya, tetapi apa? Beliau menjawab pertanyaan sekedarnya yang beliau tahu. Yang tidak, tidak memaksakan diri. Tayyib, tidak malu bahkan beliau. Silakan katakan ke penduduk negerimu, Malik itu tidak tahu. Ya. Bahkan kata ulama itu adalah sikap yang terpuji, min tawadu 'ala al-'ilm, bentuk tawadu, rendah hati seseorang atau rendah diri seseorang terhadap ilmu dengan dia mengamalkan seperti itu. Ya, seperti malaikat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan apa? Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, kami tidak memiliki ilmunya ya Allah, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Tidak segan-segan para malaikat menjawab, la ilma lana. Kami tidak mengetahuinya. Tayyib. Seperti itu ikhwan. Ya. Jadi jangan sampai salah. Justru orang yang mendalam ilmunya, yang dia hati-hati di dalam berbicara. Tayyib, tidak terperosok dalam perkara-perkara yang bukan porsinya. Ya, tidak berhak untuk mengatakannya. Tayyib. Sehingga ketika antum bertanya, ya, kepada anak ataupun yang lainnya dari para asatidah, enggak tahu ya jangan maksa. Silakan cari. Ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas orang yang berilmu tak ada yang berilmu lagi sampai akan diketahui permasalahan itu. Tanya kepada yang lebih alim lagi. Insyaallah di sana akan ada jalan keluarnya. Baik. Sehingga di sini apa butuhnya untuk murasalah, ya, konsultasi mengembalikan ilmu kepada apa? Al-kibar, ya, orang-orang yang dianggap tua dari kita atau pendahulu kita. Tanya. Bisa difahami? Prinsip yang pertama, jalan yang pertama, orang-orang yang mendalam ilmunya. At-tariqatu tsaniyah, jalan yang kedua, prinsip yang kedua, tariqatu zaiqin, jalannya orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ya, tatkala di dalam hati mereka ada penyakit, apa kata Allah? Allah tambahkan penyakitnya. Ketika seseorang ada penyakit dalam hatinya, Allah SWT tambahkan dengan itu, bukan malah dihilangkan. Kenapa? Karena tidak ada usaha dia untuk menghilangkan penyakit hatinya. Sehingga falamma zaghu, tatkala hatinya berpenyakit, azaghallahu qulubahum, Allah tambah lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakitnya. Sehingga apa? Semakin hitam, kelam hati yang telah ada penyakit. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hati seseorang yang telah menerima suatu fitnah, suatu penyakit, nuktatan sauda, dititiki dengan titik hitam sampai bertumpuk dan bertumpuk penyakit tersebut, gelap hatinya, hitam hatinya. Kalkuzi muzakhian, kata Rasul, seperti gelas yang terbalik. Gelas terbalik, suf, mau dituangkan air ya enggak masuk-masuk. Diberikan nasihat, diberikan ilmu, ya, bagaimana masuknya, lewat mana? Wong sudah terbalik gelasnya. Tayyib. Itu diibaratkan apa? Hati yang sudah penuh dengan penyakit, dengan fitnah. Tayyib. Sehingga mau mendatangkan syekh yang bagaimana mendalam ilmunya, sudah gelas terbalik. Enggak ada celah, kecuali gelasnya apa? Dipalu dulu atasnya. Sampai bolong baru mungkin masuk. Dan itu pun akan rembes lagi, karena tidak punya penahan dari bawahnya. Tayyib. Ya dan billah. Maka jalannya orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, alladzina taba'ul mutasyabiha, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas, yang belum terang dari segi hukum dan pengamalannya, diikuti oleh mereka ketika mereka tidak tahu, tidak dikembalikan kepada yang muhkam. Ya, ketika mereka enggak tahu umpamanya, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah SWT terbentang, mereka enggak tahu makna yad. Seharusnya apa? Makna tersebut dikembalikan kepada yang muhkam. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka jikalau dikembalikan kepada yang muhkam, akan selesai. Berarti tidak sama dengan Allah SWT. Tidak mungkin sama sifat Allah dengan sifat makhluknya. Itu sudah selesai, beres. Tatkala itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Dalam rangka apa mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum diketahui maknanya atau belum difahami oleh mereka? Talaban lil fitnati wa saddan lin nasi an dinihim wa an tariqi salafis salih, tiada lain dalam rangka mencari fitnah, ya, memberikan wasawis wasyukuk tashkik, memunculkan kebimbangan, keraguan ke tengah-tengah manusia, ya, dengan alasan apa? Cuci otak. Yang padahal apa? Dibingungkan akal-akal manusia. Ya, di mana Allah? Allah di atas arasy. Arasnya seperti apa? Ya, kemudian apakah Allah SWT nempel dengan arasynya atau tidak? Dibingungkan. dibikin bingung manusia sehingga apa, berpikir dan berpikir, akhirnya jauh dari Allah SWT. Akhirnya datang syaitan, ya, dengan kebingungannya. Man khalaqaka, siapa yang menciptakan engkau? Allah. Man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Seperti itu, ya, dibikin kebingungan-kebingungan oleh mereka. Ini ya, itu jalannya orang-orang yang apa, memiliki penyakit, mencari fitnah, ya, mencari perkara-perkara yang akan meracuni pemikiran-pemikiran seorang muslim. Dan juga apa, saddan linnas, menghalangi manusia dari agama mereka dan dari jalannya para salafun salih, yang mereka berhenti dalam perkara yang tidak ada ilmunya. Fahawalu ta'wila hadal mutasyabihi ila ma yuriduna, sehingga mereka berusaha untuk mentakwilkan, memalingkan ayat-ayat yang mutasyabih ataupun hadis-hadis yang mutasyabih yang belum diketahui maknanya ataupun belum jelas maknanya di sisi mereka kepada makna yang mereka inginkan. La ilaha ma yuriduhullahu wa rasuluhu, bukan kepada makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya. Sehingga nas tersebut, ya, ayat tersebut atau hadis tersebut ditarik ulur sesuai dengan keinginannya, bukan ditarik kepada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Seperti itu. Dan ini kebiasaannya ahlul ahwa wal ahzab, ya, yang kebiasaan mereka apa, ta'taqid thumma tastadil, mereka meyakini suatu perkara kemudian mereka mencari dalilnya untuk menguatkan permasalahannya. Mereka beramal dalam suatu perkara kemudian apa, baru mencari dalilnya. Bukan tastadil thumma ta'taqid, berdalil dulu, cari dalilnya dulu, baru beramal. Ya. Itu yang seharusnya. Taib. Sehingga al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat. Jangan berbicara dulu. Ya. Jangan berbuat dulu sebelum ada ilmunya. Sebelum mengetahui boleh atau tidaknya, halal atau haramnya. Itu yang seharusnya. وضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض, dan mereka membenturkan nas-nas kitab dan sunnah, ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagiannya dengan sebagian yang lain, dibenturkan seolah-olah apa, bertentangan, tidak klop, bertolak belakang. Itu mereka membenturkan suatu ayat dengan ayat yang lainnya atau ayat dengan hadis. Fahawalu ta'na fi dalalatiha bil mu'aradati wan naqsi, sehingga mereka berusaha untuk mencela dalam makna nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dengan mu'aradah, menentangnya dan meremehkannya. Apa fungsinya? Li yushakkiku al-muslimina fi dalalatiha, tiada lain untuk membimbangkan, membingungkan kaum muslimin di dalam memahami makna nas yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, ya. Jadi untuk membingungkan, membimbangkan, membikin rancu pemikiran-pemikiran kaum muslimin dari makna dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga waya'muhum an hidayatiha, untuk membutakan kaum muslimin dari hidayah nas tersebut, ya, sehingga kaum muslimin buta, tidak tahu hidayah, jalan yang benar dalam memahami nas yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wa haula'i, maka mereka itulah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Humul ladzina zammahumullahu biqaulih, orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka mengikuti nas-nas dalil-dalil yang mutasyabih, yang rancu, yang samar. yang belum jelas di sisi mereka, tidak mengembalikan kepada yang muhkam. Ibtigha al-fitnati, yaitu dalam mengikuti fitnah, membingungkan manusia, merancukkan manusia dan membutakan mereka dari hidayah. Dan juga wabtigha at-ta'wilih, mencari tafsiran yang keliru, yang salah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, sementara tidak ada yang mengetahui daripada hakikat sifat-sifat dan nama-nama Allah SWT kecuali Allah saja.